Kehidupan ini seperti air hujan yang basahi bumi, suburkan pepohonan. Lalu dia kering dan jatuh berguguran, diterbangkan oleh angin. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan, namun itu semua hanyalah satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar? Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Kekayaan